رب العالمين والصلاة والسلام على أصحابه في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Nah, ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Kita masih pada pembahasan seputar penyebutan tanda-tanda i'rab bagi isim-isim yang mu'rab. Dan kita masih pada penjelasan atau penyebutan tanda-tanda nasab bagi isim-isim yang mansub. Setelah kita telah melewati yang pertama, yaitu tanda-tanda rafa' bagi isim-isim yang marfu', dan mudah-mudahan bisa dipahami, sehingga insyaallah kita lanjutkan ke tanda-tanda i'rab yang nasab. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tiga ya, dari tanda-tanda mansub atau tanda-tanda nasab. Yang pertama adalah tanda nasab bagi isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah tanda nasab bagi isim musanna. Dan yang ketiga adalah tanda nasab bagi jamak mudzakkar salim. Nah, dan sekali lagi saya sebutkan lagi bahwasannya untuk nasab ini memiliki tanda asal, yaitu fathah. Sebagaimana pada rafa' atau marfu', tanda asalnya adalah dhammah. Sehingga selain dari fathah, dari tanda-tanda yang akan disebutkan nanti, maka itu merupakan statusnya sebagai naibah, pengganti dari fathah, yang tidak memungkinkan di fathah, sehingga fathah tersebut dirubah menjadi ya atau dengan tanda-tanda yang lainnya. Nah, maka langsung saja kita menyebutkan yang nomor 4, yaitu jamak muannatsis salim. Jamak muannats salim. Kalau kemarin pada marfu' sudah kita lewati, jamak muannats salim tanda rafa'nya adalah dhammah. Pada contoh muslimatun, muslimatun, maka kita katakan bahwasannya muslimatun ini marfu' dengan tanda dhammah yang terletak pada akhirnya. Nah, adapun pada mansub, contohnya adalah di sini disebutkan muslimatin. Muslimatin. Nah, sering kita sebutkan dengan contoh apa inna ya. Kalau seandainya pada marfu ja'a atau ja'at muslimatun. Ra'aitu ra'aitu muslimatin. Sebelumnya, sebelum kita jelaskan, dari dua kata ini mana yang menjadi, mana yang disebut dengan jamak muannats salim, puan? Ja'at muslimatun, mana yang jamak muannats salim? Muslimatun dengan tanda apa? Alif dan ta pada akhirnya. Nah, sudah kita lewati kalau jamak muannats salim berharokat dhammah, berarti dia marfu, ya kan? Kenapa? Karena tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, suatu saat muslimatun ini akan menduduki keadaan mansub, tentunya apabila dimasuki amil atau penyebab-penyebab yang menasabkan suatu kata benda. Seperti yang termasuk menasabkan adalah ketika dimasuki ra'aitu, atau biasanya kita contohkan dengan lain apa? Inna, ya kan? Nah, inna atau ana. Nah, ini sebagai sekalian jadi ini catatan samping, kalau ada inna ra'aitu berarti setelahnya itu mansub. Apakah mansubnya nanti dengan fathah atau dengan tanda-tanda yang lainnya. Nah, sekarang pada contoh inna atau kita ra'aitu muslimatin. Sebelumnya muslimatun ini marfu. Suatu saat ketika dia akan dimasuki penyebab yang menasabkan, maka muslimat ini harus dinasab. Harus dinasab. Apabila dimasuki penyebab atau amil yang menasabkan, seperti contoh seandainya ra'aitu. Sehingga muslimat ini apabila ada ra'aitu di depannya, di awal dengan ra'aitu, maka muslimat ini harus dinasab, berkeadaan mansub. Berkeadaan mansub. Lalu bagaimana cara menasabkan muslimat di sini atau jamak mu'annas salim secara seluruh yang lainnya? Cara menasabkannya yaitu dengan cara dikasroh muslimatin. Kalau mungkin antum lihat pada contoh-contoh sebelumnya pada isim mufrad, seandainya pada isim mufrad muslimatun, ya kan? Kalau dimasuki inna berarti menjadi apa? Inna muslimatan. Kenapa? Karena di sini adalah isim mufrad. Ketika dinasab, tanda nasabnya adalah fathah. Bisa antum melihat. Dia adalah isim mufrad. Nah, ketika nanti dia dijamak mu'annas salim, ketika dijamak mu'annas salim, ketika dimasuki yang amil atau penyebab menasabkan, maka tanda nasabnya yaitu dengan kasrah. Kenapa? Karena dia jamak mu'annas salim. Dia bukan isim mufrad. Dia jamak mu'annas salim. Dia adalah jamak mu'annas salim. Sehingga muslimatin ini kita katakan mansub. Lu dari mana antum mengetahui mansub? Ini tandanya kasrah. Tandanya kasrah. Tandanya adalah kasrah. Tidak seperti muslimatun. Kalau muslimatun kita tidak bisa mengatakan dia mansub. Kenapa? Karena tidak ada tandanya. Justru yang ada di sini adalah tanda rofa. Sehingga yang kita katakan muslimatun marfu. Muslimatun marfu. Nah, contoh lainnya seandainya di dalam Al-Quran, idza ja'akal, idza, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu, mu'minatu, mu'minatu. Antum jangan terfokus loh, kenapa di dhammah? Ini nanti pembahasannya sendiri. Nah, dengan contoh innal muslimina wal mu'minat, innal muslimina wal muslimat, innal muslimina wal muslimati, muslimina wal muslimati. Idza ja'akal. Sebelumnya di sini mana yang menjadi jamak muannats salim, ikhwan, dari dua penggalan kalimat ini? Yang pertama ini jamak muannats salimnya yang mana? Mu'minat. Adapun untuk ini mana jamak muannats salimnya? Muslimat. Nah, jamak muannats salim dengan tanda apa? Alif dan ta. Ini juga alif dan ta. Nah, ini merupakan dua kalimat contoh dari penggalan ayat yang sama-sama ini jamak muannats salim, ini juga jamak muannats salim, namun memiliki keadaan i'rab yang berbeda. Kalau ini kita katakan apa? Marfu'. Tandanya apa, ikhwan? Adanya dhammah. Kalau muslimat mansub. Naam, karena pembahasan kita masih mansub ya. Jadi jangan antum jawab majrur. Belum, majrur belum dibahas. Maka ini namanya mansub dengan tanda apa untuk mengetahui ini mansub? Yaitu kasroh. Yaitu kasroh. Yang jelas antum buat kaidah secara umum bahwasannya masalah i'rab, mansub, nanti marfu atau majrur itu dengan tandanya saja. Kalau ada tandanya, maka dengan tanda apa itu kita hukumi. Kalau dia adalah tanda rofa, berarti dia katakan marfu. Kalau ini tanda nasab, berarti ini mansub, seperti itu. Sehingga ketika tidak ada tandanya, berarti kita tidak bisa mengatakan, ya kan? Karena tidak ada tandanya atau istilahnya tidak ada dalilnya, ya kan? Seperti di sini, muslimatun, tidak mungkin kita mengatakan ini mansub. Kenapa? Karena tidak ada tandanya. Tidak ada tanda nasabnya. Atau muslimatin kita katakan marfu, maka salah. Kenapa? Karena tidak ada tandanya. Sehingga kita lihat yang terletak pada kata tersebut tanda apa? Kalau yang ada adalah tanda rofa, berarti dia marfu. Kalau yang ada adalah tanda nasab, berarti dia mansub. Berarti dia mansub seperti ini. Seperti mukminat dan muslimat. Nah, atau contoh lagi seperti contoh di kata dalam Al-Quran ya, pakai ro'a itu lagi. Ro'a itu Zainabat itu jamak dari Zainab. Kalau Zainab satu orang, kalau datang yang banyak orang berarti banyak semuanya, bertiga orang itu bernama Zainab semua berarti Zainabat. Zainabat. Kalau nama perempuan dijamakkan itu berarti menggunakan jamak muannats salim. Kalau jamaknya adalah, kalau yang datang itu nama laki-laki berarti jamaknya mudzakkar salim. Kalau seandainya Muhammadun yang datang berapa orang, 3 orang lebih namanya Muhammad semua. Berarti kita katakan Muhammadun. Mereka ini adalah Muhammad semuanya. Kalau yang datang seandainya di situ adalah siapa namanya, seandainya Hamid, berarti sampai 3 orang, 4 orang semuanya namanya Hamid, berarti katakan Hamidun. Kalau laki-laki menggunakan jamak mudzakkar salim. Kalau perempuan menggunakan jamak muannats salim. Kalau seandainya datang berapa orang Zainab, namanya Zainab semua, maka kita katakan Zainabatun, dijamakkan muannats salim. Aisyah, Aisyatun. Demikian. Nah, di sini ra'aitu Zainabat. Ra'aitu Zainabat. Mana yang menjadi di sini sebelumnya jamak muannats salim, yang mana ikhwan? Yaitu Zainabat. Dari mana antum mengetahui ini jamak muannats salim? Dari alif dan ta pada akhirnya. Yang antum ketahui pada lafaz Zainabat ini tanda apa yang kita bahas? Tanda rofa atau nasab yang antum dapati? Tanda nasab yaitu kasroh. Berarti antum mengatakan Zainabat ini adalah mansub. Karena yang kita lihat pada kata tersebut adalah tanda nasab. Karena tidak mungkin yang kita lihat di situ adalah tanda nasab, kemudian kita katakan marfu. Tidak mungkin, tersesat nanti antumnya. Sama lah seperti jalan raya ada tanda tikungan. Oh berat, ada tanda tikungan jelas. Oh jalannya ilurus, ngebut lurus. Padahal sudah ada tanda tikungan. Yang terjadi apa? Masuk jurang jadinya. Iya kan? Nah seperti itu biasanya. Yang mana antum lihat tandanya, maka dengan tanda itu antum mengetahui keadaannya. Nah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang keempat yaitu jamak muannats salim. Tanda nasabnya adalah kasroh. Sehingga kalau di i'rab secara versi Indonesia disebut dengan, seandainya ini muslimati, muslimat ini adalah isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah kasroh pengganti dari fathah. Karena secara asal mansub itu harokatnya apa? Fathah, iya kan? Harokat asalnya adalah fathah. Adapun selain fathah, maka itu merupakan pengganti dari fathah. Seperti ini kasroh. Ulang, muslimat ini adalah isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah kasrah pengganti dari fathah, disebabkan karena dia adalah jamak muannats salim. Sama juga yang lainnya, muslimat apa Zainabat di sini. Zainabat ini adalah isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah kasrah pengganti dari fathah, disebabkan karena dia adalah jamak muannats salim. Nah, kalau itu versi Indonesianya. Kalau versi bahasa daerahnya masing-masing ya tinggal nanti merubah ya. Jamak muannats salim tandane apa? Tandane kasroh. Gantine fathah. Lo nyapa? Kemerkane de'e jamak muannats salim. Kalau itu bahasa Jawanya. Kalau pakai bahasa Bugis ya terserah. Antum pakai bahasa Bugis, bahasa Buton ya terserah Buton, Makassar sendiri. Nah, Kalau versi Indonesianya muslimati ini adalah ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Nah, demikian. Dan insyaallah nanti itu akan kita sebutkan cara meng-i'rab suatu kata pada jenjangnya sendiri insyaallah. Sehingga untuk jenjang kita ini kita lebih fokus ke tanda-tandanya walaupun dengan sedikit memperkenalkan cara meng-i'rab seperti apa. Nah. Baik, berikutnya yang kelima adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Jama' taksir ya ini jama' yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Apakah dari sisi harokat ataupun dari sisi huruf. Nah, kalau kemarin sebelumnya sudah kita lewati marfu', tanda rofaknya adalah dhammah. Seperti contoh di sini adalah auladun. Maka auladun kita katakan dia marfu' dengan tanda adanya dhammah pada akhirnya. Adapun untuk mansub, untuk mansub di sini dicontohkan adalah auladan. Nah, auladan dengan harokat fathah yang fathah itulah menjadi tanda bahwasannya jamak taksir ini adalah mansub. Dengan apa tandanya? Dengan tanda fathah. Sehingga untuk jamak taksir tanda nasabnya adalah fathah. Dan ini adalah tanda apa? Asal ya kan? Nah, tanda asal karena dia tandanya adalah fathah. Nah, secara inti juga sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang mana maksudnya adalah ketika antum mendapati tanda i'rab, ya dengan tanda tersebut antum bisa mengetahui keadaan kata tersebut. Nah, contohnya seandainya kalau di situ auladun, ya kan? Ja'a auladun. Nah, dengan contoh lain, inna auladan. Nah, inna auladan. Nah, di sini auladun, di sini auladan. Ini asal katanya apa namanya? Mengambil dari kata yang sama ya. Dari kata aulad, namun memiliki keadaan yang berbeda. Memiliki keadaan yang berbeda disebabkan pada masing-masing dari kata yang pertama dan yang kedua memiliki tanda-tanda yang berbeda, ya kan? Kalau di sini kita katakan ini marfu atau mansubiwan? Marfu. Dari mana tuh mengetahui ini marfu? Dari dhamma, ya kan? Dari dhamma. Karena dari dhamma ini kita mengetahui keadaannya adalah marfu. Adapun suatu saat ketika di sini au menjadi auladan, apakah disebabkan karena inna atau ra'aitu atau penyebab-penyebab yang lainnya atau penyebab-penyebab yang lainnya yang menjadikan dia berharokat fathah. Menjadikan dia berharokat fathah. Sehingga dengan fathah ini kita mengetahui dia adalah mansub. Apa tandanya? Tandanya adalah fathah. Tandanya adalah fathah. Nah. Contoh lainnya seperti al-qalamu ala al-maktabi al-maktabi dengan ra'aitu al-aqlama al-maktabi al-aqlamu 'alal maktabi dengan ra'aitul aqlama 'alal maktabi. Nah, dari dua kalimat ini untuk kalimat yang atas mana yang menjadi jamak taksir ikhwan? Hah? Yang mana? al-aqlam. Ini jamak taksir dari mufradnya apa? Qalamun. Nah, demikian pula pada contoh kalimat yang kedua adalah al-aqlam. Nah, bisa antum lihat di sini, kedua kata ini memiliki keadaan yang berbeda disebabkan karena harokat tandanya yang berbeda, iya kan? Nah, kalau di sini al-aqlama, ini antum katakan apa? Marfu atau mansub, ikhwan? Mansub. Dari mana antum ketahui kalau itu mansub? Nah, dari harokat fathah pada akhirnya. Kalau ini, apakah boleh dikatakan mansub? Al-aqlamu, boleh enggak? Tidak boleh, ya kan? Karena yang ada adalah tanda rofa, sehingga kita katakan dia adalah marfu dengan tanda dhamma pada akhirnya. Nah, demikian. Yang jelas ketika ada tanda apa pada kata tersebut, kalau seandainya tanda nasab berarti dihukumi mansub. Nah, dihukumi mansub. Demikian seterusnya. Kemudian yang keenam. Yaitu al-asma'u al-khamsah. Al-asma'ul khamsah atau isim-isim yang lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhumalin. Nah, kalau pada marfu' dicontohkan abuka. Abuka, ini ka hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh, namun atau lebih fokus ke kata abu. Nah, abu dengan menggunakan wawu. Nah, tanda rofaknya pada al-asma'ul khamsah pada contoh abuka adalah wawu. Adalah wawu. Itu yang menjadi tanda rofak. Sehingga apabila pada asma'ul khamsah ada wawunya, maka kita katakan dia marfu'. Dia marfu'. Adapun contoh nasab ketika dia mansub, maka abuka ini berubah menjadi abaka. Berubah menjadi abaka. Wawunya dirubah menjadi huruf alif. Sekaligus alif tersebut menjadi tanda bahwasannya asma'ul khamsah ini adalah mansub. Adalah mansub dengan tandanya alif pada kata abaka tersebut. Pada kata abaka tersebut. Nah, kalau rofa tandanya wawu, kalau nasab tandanya alif. Kalau rofa tandanya wawu, kalau nasab tandanya alif. Nah, contoh kalau kita ambil contoh dari sini mengkiaskan ja'a abuka. Atau contoh lain ya, selain abuka ja'a akhuka. Ja'a akhuka dengan inna akhoka. Nah, akhoka. Akhuka, akhoka, ini sama. Artinya saudara laki-laki, saudara laki-lakimu. Akhoka, saudara laki-lakimu. Sama. Dari kata yang sama. Namun, dua kata ini memiliki keadaan yang berbeda disebabkan karena tanda yang berbeda pada kata tersebut. Nah, kalau yang di atas, di sini kita katakan marfu. Loh, dari mana antum mengetahui ini asalnya marfu? Ini ada tanda wawunya. Ini ada tanda wawunya. Nah. Adapun inna abaka, maka kita tidak lagi mengatakan dia marfu. Kenapa? Karena tanda rofaknya tidak ada. Tanda rofaknya tidak ada. Tanda rofaknya adalah wawu. Ketika ada, maka kita katakan dia marfu. Nah, berhubung pada akhoka, ini tidak ada wawu. Berarti kita tidak bisa mengatakan pada akhoka marfu. Justru yang ada adalah alif. Nah, alif ini adalah sebagai tanda. Alif ini adalah sebagai tanda bahwasannya asma'ul khamsah ini adalah mansub. Adalah mansub. Sehingga kalau yang di atas ini marfu dengan tanda rofa' yang ada padanya, yaitu wawu. Adapun akhoka ini mansub dengan tanda alif yang ada padanya, yaitu tanda sebagai mansub. Nah, dan sekaligus nanti ketika antum mungkin berbicara, ini bermuhadatsah ya, berkalam dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, ketika mungkin antum yakni menyebutkan asmaul khamsah dengan mungkin diawali dengan yang menasabkan seandainya. Antum seandainya setelah menghafal asmaul khamsah abuka akhuka, ya sudah hafal seandainya. Namun ketika nanti berkalam, berbicara dengan bahasa Arab, seandainya inna abaka qad jaa, sesungguhnya ayahmu telah tiba, telah datang. Ayahmu berarti apa? Kalau Asmaul Khamsah kan abuka. Iya kan? Abuka, ayahmu. Cuman ketika antum menyebutkan dengan inna. Nah, inna. Inna ini diantara yang menasabkan kata benda. Sering kita lewati, iya kan? Diantara yang menasabkan kata benda. Setelah inna, antum menyebutkan ayahmu. Nah, ayahmu ini termasuk Asmaul Khamsah. Kalau dalam bentuk asalnya adalah abuka. Nah, abuka. Nah, berhubung antum letakkan abuka ini setelah inna, maka penulisannya harus berbeda. Bukan inna abuka, namun apa? Inna abaka. Kenapa dengan alif? Karena ada inna sebelumnya. Karena ada inna sebelumnya. Kalau mungkin dalam penulisan kita baca lebih mudah, ya kan? Namun dalam berkalam, yakni bermuhadasa, berbicara Arab, nah ini perlu lebih ketelitian, lebih teliti lagi di dalam menyebutkan. Nah, sehingga inna abaka. Inna abaka qad jaa seandainya. Atau inna abaka qadim. Ayah, sesungguhnya ayahmu telah tiba. Nah, di sini abaka. Di sini abaka adalah mansub. Dengan tanda apa? Alif yang ada padanya. Dengan tanda alif yang ada pada lafaz abaka. Hamuka berarti menjadi apa kalau hamuka ikhwan mansubnya? Hamaka. Fuka menjadi faka. Dzumalin menjadi dzamalin. Nah, wawunya dirubah menjadi alif. Wawunya menjadi alif. Seperti contoh mungkin seandainya di dalam doa kita, kita menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali. Ya dzal jalali wal ikram. Nah. Wal ikrami. Nah. Di sini ada ya dza. Berarti antum mengatakan ini marfu atau mansub ikhwan? Dzal jalali wal ikram di sini. Mansub. Dari mana antum katakan mansub? Tandanya alif. Tandanya alif. Kalau seandainya di sini, seandainya kita mengatakan ya dzul. Ya dzul jalali wal ikram. Berarti kita katakan di sini apa? Marfu. Kenapa? Karena tandanya adalah wawu. Ada tanda rofa'nya. Nah, seandainya ada juga Zulkarnain, ya kan? Zulkarnain. Zulkarnain. Zulkarnain. Nah. Zul Qarnain. Di sini marfu atau mansub kan? Nah, zu ini. Mana yang menjadi asmaul khamsah ini? Zu, ya kan? Dari kata zu malin. Dia adalah asmaul khamsah. Hanya saja di sini mansub atau marfu dia? Marfu. Dari mana antum mengetahui marfu? Wawu. Disebabkan karena dia adalah asmaul khamsah. Suatu saat dia menjadi Zul Qarnain. Suatu saat dia menjadi Zul Qarnain. Zal Qarnaini. Nah, kalau Zal Qarnain atau mengatakan dia marfu atau mansub? Mansub. Tandanya apa? Tandanya adalah alif. Tandanya adalah alif. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Bisa dipahami kawan? Ada pertanyaan? Nah, antum jangan fokusnya lari, oh kenapa kok menjadi Zuza? Nah, jangan dulu. Jangan lari ke situ. Kalau masalah itu, kenapa dia dimarfu di sini, kenapa dia dimansub, nah, nanti ada pembahasan sendiri. Antum lebih fokusnya ke tanda-tanda i'rabnya. Ke tanda-tanda i'rabnya. Kalau pikiran nanti antum terpecah, kenapa di sini, kenapa di sini, nanti jadinya bingung semuanya tambahan. Nah, lebih fokus ke inti pembahasan. Kalau mungkin ada penjelasan tambahan seperti inna ra'aitu, ini saya jelaskan sebelumnya karena memang sering akan disebutkan sebagai contoh. Sebagai contoh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Habis ini dulu kan ya. Kita sedikit-sedikit aja dulu biar mudah. Nah. Kalau untuk meng-i'rab antum biasakan sendiri aja di rumah bahasa Indonesia. Ini mansub, tanda nasabnya adalah fathah disebabkan dia isim mufrad. oh ini mansub, tanda nasabnya adalah ya, sebabkan dia jamak mudzakkar salim. Oh ini mansub, tanda nasabnya adalah kasroh, pengganti dari hathah, disebabkan karena dia jamak mu'anas salim, dan seterusnya. Ini nanti pasti ketika itu pada jenjang-jenjang berikutnya kita akan mempelajari ini, namanya i'rab, karena inti, yakni inti yang terunik dari belajar nahwu yaitu meng-i'rab. Kalau pada ilmu nahwu, kalau pada ilmu sorof namanya i'lal. I'lal. Dan kalau i'lal ini lebih rumit lagi. Kalau i'rab masih mudah. Dalam ilmu sorof namanya i'lal. Nama i'lal itu merinci kenapa ini terdapat padanya alif, kenapa ini kok wawu, kenapa ini kok ada tasydid. Nah, nanti namanya di i'lal dengan sebab demikian demikian demikian sehingga menjadi demikian. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ikhwan. Yang jelas intinya untuk masalah tanda-tanda i'rab ya, antum fokus ke tandanya. Dengan adanya tanda tersebut ya berarti kita katakan sesuai dengan keadaan. Kalau ini adalah tanda rafa, berarti kita katakan dia marfu. Dia marfu. Baik. Baik, tadi kalau sampai sini subhanallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hamdulillah.